الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih membahas tentang jenis pembunuhan yang ketiga, yaitu pembunuhan disebabkan karena keliru atau tidak sengaja. Telah kita terangkan perbedaan antara pembunuhan yang mirip kesengajaan dengan pembunuhan kekeliruan. Adapun pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan, maka di sana ada unsur tindakan yang disengaja, baik dengan tujuan ingin berbuat zalim atau bertujuan untuk memberi pelajaran. Namun intinya bahwa ada unsur tindakan yang disengaja, namun dia tidak berniat untuk membunuh, namun yang terjadi adalah pembunuhan. Berbeda halnya dengan melakukan pembunuhan karena tidak sengaja, qatlul khata. Dia sama sekali tidak punya niat untuk menganiaya atau melakukan sebuah tindakan terhadap orang tersebut. Dia melakukan satu perbuatan yang asal hukumnya mubah. Misalnya seseorang berburu, dan hukum berburu adalah perkara yang diperbolehkan, dan dia hendak memburu hewan yang dihalalkan, memburu seekor kijang misalnya. Namun ketika dia melepaskan tembakannya, ternyata mengenai manusia. Mengenai manusia dalam keadaan dia tidak maksudkan sama sekali untuk mengarahkan tembakannya kepada manusia. Maka ini merupakan pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Lalu apa konsekuensi hukumnya? Diterangkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, hukmu qatlil khata, hukum membunuh dengan tidak sengaja. Lihadzal qatli hukman, pembunuhan karena kekeliruan ini ada dua hukum. Yang pertama hukmun ukhrawi, hukum di akhirat. Hukum di akhirat. Wa huwa adamu al-ithmi wal iqabi. Hukum di akhirat, dia tidak dikatakan berdosa, sehingga tidak ada hukuman di akhirat. Karena dia sama sekali tidak ada niat, jangankan untuk membunuh, melakukan tindakan kepadanya itu sama sekali tidak ada tujuan, tidak ada niat, tidak ada kehendak. Maka tidak ada dosa bagi seorang yang keliru. Di hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, terdasarkan hadits Ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku. Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku yang pertama dari kekeliruan, satu perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja, tidak ada niat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wan nisyan, demikian pula disebabkan karena lupa, tidak ada dosa bagi seorang yang lupa salat hingga keluar dari waktunya, benar-benar dia tidak mengingatnya, maka tidak ada dosa baginya. Namun kapan dia mengingat, maka dia wajib untuk segera menunaikannya. Wa mastukrihu alaihi, dan perkara mukrah, sesuatu yang dia dipaksa untuk melakukan perbuatan yang haram, apabila dia tidak melakukannya maka dapat menyebabkan hilangnya jiwa. Dia tidak mampu melakukan tindakan apapun, tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan baginya kecuali harus melakukan perkara yang haram, maka baginya itu bukan sesuatu yang diharamkan. Maka ketiga perkara ini, kekeliruan, perbuatan tidak disengaja, lupa, demikian pula al-ikrah, pemaksaan, hal yang telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Maka inilah yang membedakan pula antara hukum membunuh dengan tidak sengaja dengan pembunuhan yang mirip, atau ada mirip unsur kesengajaan. Adapun seorang yang melakukan pembunuhan yang mirip kesengajaan, dia berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena dia menjadi sebab terbunuhnya seseorang. Meskipun dia tidak punya niat untuk membunuh, tapi dia menjadi sebab dan dia memiliki niat untuk melakukan tindakan terhadap orang tersebut meskipun tidak bertujuan untuk membunuh. Maka dari sisi ini dia melakukan perbuatan dosa meskipun dosanya di bawah dosa orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, hukmun dunyawi. Apa hukum di dunia bagi seorang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja? Adapun hukum di dunia, kata beliau, wa huwa wujubud diyati ala aqilatil qatil muajjalatan 3 sinin wa mukhaffafatan fi 5 anwa'in min al ibli. Kata beliau, adapun hukum di dunia adalah wajibnya membayar diyat. Wajib membayar diyat ala aqilatil qatil. Pembayaran diyat kepada al-aqilah, yaitu kepada al-asabah, dari orang yang membunuh. Jadi bukan dari pihak pembunuhnya, karena dia melakukan dengan tidak sengaja, tapi kepada asabahnya. Asabahnya dalam hal ini seperti paman dari ayahnya, saudara kandungnya, saudara seayahnya, dan sebagian para ulama juga mengatakan termasuk ayahnya dan anaknya juga termasuk, yang mereka bergabung untuk melakukan pembayaran diyat. Melakukan pembayaran diyat. Pembayaran diyat ini muajjalatan 3 sinin. Pembayaran diyat yang dilakukan oleh seorang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja itu diberi tempo selama 3 tahun. Diberi tempo selama 3 tahun. Mukhaffafatan fi 5 anwa'in min al-ibil. Yang diringankan, hukumnya diringankan dalam pembayaran diatnya. Jadi diberi tempo selama 3 tahun pembayaran diat, dicicil. Kemudian juga dari jenis hewan unta yang akan diserahkan, itu diringankan hukumnya, dibagi-bagi dari lima jenis unta, ya, dari bintu mukhat 20 ekor, bintu labun 20 ekor, ibnu labun 20 ekor, hitqah 20 ekor, dan jaz'ah 20 ekor. Ini yang membedakan antara pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan yang mirip kesengajaan. Pembunuhan dengan sengaja dan mirip kesengajaan, dalam hal pembayaran diyat itu mughalladhah. Pembayaran diyat sifatnya mughalladhah. Yani hukum yang ditetapkan kepadanya adalah hukum yang mughalladhah, ya. Kalau kita terjemahkan mughalladhah itu diberatkan. Nah, diberatkan hukumnya. Adapun seorang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, maka hukum diyatnya mukhaffafah, diringankan. Kapan kita bisa mengetahui bahwa pembayaran diyat itu hukumnya mughalladhah, diberatkan bagi seorang yang membunuh dengan sengaja atau mirip unsur kesengajaan? Apabila ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, bahwa diyat yang harus dia bayar itu tiga jenis. Diyat yang harus dia bayar tiga jenis unta. Jadi bukan lima jenis, namun tiga jenis unta. 30 ekor dari jenis hiqqah, 30 ekor dari jenis jaza'ah, dan 40 ekor dari jenis khalifah. Ini sudah pernah kita terangkan. 30 ekor dari jenis hiqqah. Hiqqah itu unta yang berusia 3 tahun, memasuki tahun yang keempat, itu disebut hiqqah. Jaza'ah, unta yang berusia 4 tahun, memasuki tahun yang kelima. Khalifah yaitu unta yang sedang hamil, memiliki janin di dalam perutnya. Itu disebut khalifah, 40 ekor. Jadi pembayaran diatnya itu diberatkan, mughalladhah. Jadi itu tanda yang pertama, bahwa pembayaran diat itu diberatkan. Yang kedua, bahwa pembayaran diat itu harus dilakukan sekarang. Ya, jadi tidak ada unsur penyicilan. Tidak ada unsur memberi kesempatan selama 3 tahun, tidak. Harus dibayar sekarang. Kemudian tanda yang ketiga, bahwa diyat yang dikeluarkan itu murni dari harta si pembunuh. Ya. Itu murni dari harta si pembunuh. Tidak ada kewajiban dari pihak keluarga yang lain, pihak asabah, tidak ada kewajiban. Ini apabila termuat tiga hal ini menunjukkan bahwa pembayaran diyat itu hukumnya mughalladhah, diberatkan. Adapun pembayaran diyat yang diringankan, seperti seseorang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, maka pembayaran diatnya boleh dicicil. boleh dicicil sampai 3 tahun. Dan ini ijma' ulama tentang pembayaran diat selama 3 tahun, ijma' ulama. Kemudian yang kedua, 5 jenis unta. Dari 5 jenis unta yang harus dikeluarkan. Nah, dan 5 jenis unta sebagaimana yang kita sebutkan, masing-masing 20 ekor. 20 ekor dari jenis bintu mukhab, 20 ekor dari bintu labun, 20 ekor dari ibnu labun, 20 ekor hiqqah, dan 20 ekor jada'ah. Yang dimaksud bintu mukhab unta yang sempurna berusia setahun, memasuki tahun yang kedua, disebut bintu mukhab. Adapun bintu labun, yaitu unta betina yang berusia 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga. Ibnu labun itu unta jantan yang berusia 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga. Adapun hiqqah sudah kita terangkan tadi, yang berusia 3 tahun, memasuki tahun yang keempat. Jada'ah memasuki tahun yang kelima. Maka ini menunjukkan bahwa hukum diat tersebut mukhaffafah, diringankan, dibagi menjadi 5 jenis unta yang berusia berbeda-beda. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak sepantasnya seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tidak sengaja. "Wa man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena keliru, tidak sengaja, maka dua hal yang harus dia lakukan. Pertama, membebaskan budak. Ini kaitannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus membebaskan budak. Kalau tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kaitannya dengan keluarga, pihak keluarga yang terbunuh. Wadiyatun musallamatun ila ahli, pembayaran diat yang diserahkan kepada keluarganya, keluarga yang terbunuh, yaitu diat 100 ekor unta mukhaffafah yang diringankan dari 5 jenis unta atau yang senilai dengannya dan boleh dicicil, dan itu dibebankan pula kepada keluarga orang yang membunuh. Karena dia melakukan pembunuhan itu tidak sengaja, maka beban diberikan kepada al-asabah. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau keluarganya memaafkan, menjatuhkan hukum diat. Kata mereka, sudah enggak perlu kalian membayar, ya kami telah maafkan dan ya sudahlah, tidak perlu ada pembayaran. Atau mereka menjatuhkan setengah, misalnya setengah saja dibayar atau seperempat saja, terserah mereka. Karena itu adalah hak mereka dan mereka menggugurkannya, tidak mengapa. Wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janin imra'atin min bani Lahyan saqata mayitan bi ghurrati 'abdin aw amatin wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum terhadap janin seorang wanita dari Banu Lahyan, janin itu gugur keluar dalam keadaan telah mati, maka harus diganti dengan gurrah. Yang dimaksud gurrah di sini adalah menggantinya dengan memberi budak. Apakah seorang budak laki-laki atau seorang budak wanita yang bernilai, yang bernilai, ya, memiliki budak mahal, makanya disebut ghurrah. Dan asal kata al-ghurrah yaitu yang putih yang ada di wajah seekor kuda, ya, yang putih yang ada di wajah seekor kuda. Yang dimaksud di sini adalah dia harus membayar, menggantinya dengan satu orang budak, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Tsumman innal mar'ata allati qada 'alayha bil ghurra tuwfiyat. Kemudian wanita yang telah ditetapkan hukum kepadanya, yang telah ditetapkan hukum kepadanya untuk ditetapkan padanya pembayaran ghurrah, meninggal. Jadi dua-duanya meninggal. Janinnya meninggal, ibunya juga meninggal. Nah, maka adapun kaitannya dengan janin yang meninggal, maka dia harus, orang yang mendzalimi itu harus membayar ghurrah seorang budak laki-laki atau perempuan. Adapun meninggalnya wanita yang dianiaya ini, faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna mirathaha li zawjiha wa baniha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan warisan wanita ini diserahkan kepada suaminya, demikian pula kepada anak-anaknya. Wa annal aqla ala asabatiha. Adapun diat yang wajib untuk diserahkan kepada keluarga wanita ini merupakan tanggung jawab asabah. Asabatiha yang dimaksud ha asabatiha di sini kembalinya kepada al-qatil, kepada pembunuh, wanita yang melakukan pembunuhan. Maka pembayaran diat dibebankan kepada asabah wanita yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja tersebut. Merekalah yang menanggungnya, merekalah yang berkewajiban untuk mengumpulkan harta untuk membayarkan diat kepada wanita yang terbunuh secara tidak sengaja tersebut. Sampai di sini ikhwan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.